Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-17 dari bulan Syawal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 20 Juni 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya dari Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Ubaid ibn Abdullah ibn Man Al-Jabiri Al-Hamdani hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul bi Syarhi Tsalatsatil Usul, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan syarah atau penjelasan dari beliau hafizahullah wa ra'ah dari apa yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh al-musannif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah ila akhiril ayah. Yang mana di antara penjelasan yang beliau sampaikan hafizahullah wa ra'ah adalah syariat al-wala wal-bara merupakan bahagian penting dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Al-wala wal-bara, yang nanti dari dua amalan besar ini akan mendatangkan sebuah amalan lain pula yang bernama Al-Hajr. Dan yang beliau bahas hafizahullah wa ra'ah bahwasanya Al-Hajr 'alal mubtadi'ah wa 'alal mukhalifin liman hajis salaf merupakan kaidah al-ma'ruf, kaidah yang ma'ruf di sisi para a'immatus salaf. Dan telah disebutkan pula oleh beliau bahwasanya hajrul mubtadi'ah ahlul dalal ahlul ahwa'i wal bid'ah harus ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah ketika kita tidak menghajar, tidak memboikot secara serampangan. Artinya al-hajar berlaku kepada ru'usul mubtadi'ah, pentolan-pentolannya ahlul bid'ah wal ahwa, yang memang merekalah yang menyuarakan, yang menggaungkan, yang melestarikan ajaran-ajaran kebid'ahan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun haula al-atba', mereka-mereka yang hanya sekedar ikut-ikutan, masih belum tahu tentang apa itu bid'ah, apa itu sunnah, masih belum mendalami apa itu perkara-perkara yang muhdats, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, murni ikut-ikutan. Mungkin karena umurnya yang sudah uzur, belum bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Apa yang dilakukan oleh mayoritas manusia, kebanyakan kaum muslimin, itu yang dia ikuti. Maka ini ma'zur. Justru orang-orang semacam ini yang perlu kita rangkul, yang perlu kita kenalkan dengan da'watus salafiyah, dengan hikmahnya dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, dengan rahmahnya dakwah beliau alaihi salatu wasallam. Maka sisi yang pertama tidak diperkenankan, bahkan bukan bahagian dari qa'idatus salaf, ketika hajar ini diterapkan secara serampangan, pemboikotan secara serampangan kepada seluruh kaum muslimin yang melakukan amalan bid'iyah misalkan. La, Ini merupakan perkara yang ghulu, satu sikap yang ekstrim, berlebihan, yang masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu. Begitu pula masuk ke dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sungguh celaka orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam urusan agamanya. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, beliau juga menyampaikan sisi yang kedua, apa yang berkaitan dengan al-hajr, yang merupakan buah dari qa'idatul wala wal bara, yaitu al-hajr harus dilakukan dengan tinjauan mafsadah dan maslahah yang jelas. Ketika kita menghajar kemudian mendatangkan maslahah, inilah yang dilakukan oleh a'immatus salaf wa ala ra'sihim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah kita sebutkan menghajar istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghajar, memboikot beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum selama 50 hari 50 malam, karena sebahagian dari mereka tidak memiliki uzur ketika tidak mengikuti peperangan jihad bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah Ka'ab bin Malik yang telah kita ketahui bersama, ketika beliau tidak mengikuti peperangan Tabuk, beliau bersama dua orang sahabatnya, Hilal ibn Umayyah, begitu pula Murarah ibn Rabi'. Dihajar oleh Nabi SAW, terasa sempit kota Al-Madinah yang berada di tengah-tengah mereka. Mereka menyampaikan salam kepada Nabi SAW secara khusus, kemudian kepada para sahabat secara umum, tidak dibalas, tidak dijawab salamnya. Maka ini merupakan bentuk hajar, pemboikotan yang mendatangkan maslahat. Apa maslahatnya? Maslahatnya yaitu taubat yang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang mulia tersebut radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka diketahui sebagai orang-orang yang jujur di dalam taubatnya. Karena orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini bermacam-macam, mutafawitun. Ada yang dia bertaubat dalam keadaan dusta, ada yang dia bertaubat dalam keadaan menyembunyikan makar, ada yang dia bertaubat ingin kembali lagi kepada dosanya dan kemaksiatannya, dan yang seterusnya. Dan ada pula mereka-mereka yang bertaubat dengan taubat nasuha, dengan taubat yang jujur, yang alhamdulillah itu yang ada di sisi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Begitu pula ikhwati fillah yarhamakumullah, apabila kita menerapkan kaidah ini, al-hajr alal mubtadi'ah alal ahli al-ahwa'i wad-dalal ru'us ahli al-bid'ah wal-ahwa', ketika kita melakukan hal tersebut tapi akan mendatangkan kemafsadatan, akan mendatangkan dampak-dampak negatif, kemudaratan demi kemudaratan, maka hal ini dicontohkan oleh beliau di akhir apa yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu sebelum bulan Ramadan. Disebutkan di sini contoh misal atau contoh kasus yang terjadi, lau dakhalta baldatan minal buldan, berkata beliau hafizahullah wa ra'ah, lau dakhalta baldatan minal buldani syaikhuha qadariyun au jabriyun au sufiyun, apabila engkau masuk ke suatu daerah, engkau masuk ke suatu komunitas, ke suatu tempat yang tomanya, tokoh masyarakatnya, syekhnya, orang besar di tempat tersebut, di komunitas tersebut adalah seorang qadari, orang yang mengingkari takdir, al-amru unuf, segala perkara terjadi begitu saja. Atau sebaliknya, mungkin mereka al-jabri, orang yang mengatakan bahwasanya apapun yang saya lakukan adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika saya minum khamr, ini adalah perkara majmur, perkara yang majbur. Artinya saya adalah orang yang dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala meminum minuman keras ini. Ketika dia berzina wal'iyadzubillah, ketika dia mencuri wal'iyadzubillah, maka dia katakan, seorang yang berakidah jabri akan mengatakan ini semua adalah takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan pada diri saya. Mubtadi', keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang difahami pula oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Atau tokoh masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut adalah sufiyun, seorang sufi penyembah kubur. Fa aghladta lahul qaul, kemudian engkau mengeraskan suaramu membantah dia dengan bantahan-bantahan yang tidak memiliki adab, tidak memiliki hikmah. Wa waqa'ta fi, dan engkau celah habis-habisan tokoh masyarakat tersebut, syekh-syekh tersebut, dai-dai tersebut, yang dia adalah orang yang terpandang di komunitas tadi, di tengah-tengah masyarakat tadi, dia orang yang terpandang. Langsung kita celah dia, langsung kita habisi dia, langsung kita caci maki dia, wa shanna'ta alai, dan kamu tidak beradab kepadanya. Fahal tatamakkan minad da'wah, kalaulah engkau adalah seorang yang berilmu, apakah mungkin setelah engkau menghabisi tokoh masyarakat tersebut, mencaci maki dia, menjelek-jelekkan dia, menjatuhkan martabatnya, harga dirinya, kemudian apakah mungkin engkau dijadikan sebagai seorang alim, seorang rujukan, padahal engkau adalah orang yang memiliki ilmu, tinggi ilmunya, alim, ulama, faqih. Akan tetapi karena sesuatu yang tidak hikmah dia sampaikan, manusia di sekelilingnya, kaum muslimin di sekelilingnya terhalangi dengan perbuatan yang mendatangkan mafsadat tersebut. Abadan, kata beliau, tidak akan mungkin engkau akan diberikan tempat untuk berdakwah karena engkau telah menyakiti tokoh masyarakat yang ada di sekitar mereka. In sallam tahayyataka lan tatamakkan minad da'wah, seumur hidupmu kamu tidak akan bisa mampu, tidak akan mampu untuk menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat tersebut. Fa idzan, oleh karena itu, kata beliau, liyafqahatul labul ilmi, para talabatul ilm, para penuntut ilmu harus benar-benar memahami, wadduat, begitu pula para da'i, hadzal janib, perkara ini yang namanya hajr al-mubtadi, berkaitan erat dengan mafsadat dan maslahah yang akan timbul. Dan telah kita jelaskan pula dari apa yang beliau sampaikan ini, apa yang beliau syarah ini, kondisi wakil di negara kita, keadaan ahlu sunnati wal jamaah, ahlul haq, mereka-mereka yang menisbahkan dirinya kepada da'watus salafiyah, as-salafiyun, terkhusus para du'atuhum, hafidhahumullah wa ra'ahum, para asatidah, jazahumullahu khaira, ketika menerapkan kaidah al-wala' wal-bara' yang mengharuskan mereka untuk menghajar ru'usul mubtadi'ah di tempat kita, di negara kita, walhamdulillah, tidak mendatangkan kemafsadatan sedikit pun. Artinya maslahat yang ditampakkan. Walhamdulillah, sekian banyak kaum muslimin yang mendapatkan hidayah karena hajar para du'at kepada ru'us ahlul bid'ah wa dhalal. Mereka tidak menerapkan sistem muwazanah. Kalau mereka memiliki kebaikan-kebaikan, kenapa harus kita sebutkan kesalahan-kesalahannya saja? Mereka juga pantas untuk disebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini kaidah batilah, kaidah mubtadi'ah yang tidak dikenal oleh Al-Quran, tidak dikenal oleh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencela munafiqin, apakah disebutkan kebaikan, satu saja kebaikan munafik? Tidak disebutkan. Artinya apa? Manhaj muwazanah menyelisihi Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelek-jelekkan mereka, kaum khawarij. Kalau bahasa kita, mentahdzir kaum khawarij. Apakah disebutkan satu kebaikan dari kaum khawarij? Tidak sama sekali. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar. Mereka akan menjadi kilab nanti, wal'iyadu billah, di neraka-neraka Allah, wal'iyadu billah. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhaj beliau. Manhaj beliau keras. Inilah manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita harus membahas secara ilmiah. Jangan kita bahas secara atifiyah, perasaan. Nampaknya tidak bagus yang demikian. Tidak elok yang demikian. Masa yang kita sampaikan hanya kejelekan, kejelekan, kejelekan dai tersebut. Kemana jasanya selama 20 tahun? Terlebih fitnah yang terakhir ini, fitnatul musafiqah, yang diketuai atau yang didalangi oleh Muhammad ibn Hadi. Banyak seorang yang muta'assib kepada sosok Muhammad ibn Hadi. Dengan menyuarakan apa? Sekian lama beliau menjadi asadus sunnah di kota Al-Madinah. Apakah tidak ada satupun kebaikan yang bisa disebutkan? Wahai kaum su'afiqah, ini kata bahasa mereka. Wahai kaum su'afiqah, Arafat wa man ma'ah, Abdul Wahid wa man ma'ah, Abdul Ilah Al-Juhani wa man ma'ah, atau mungkin Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali wa man ma'ah. Apakah tidak ada kebaikan di sisi Muhammad ibn Hadi satupun sehingga kalian harus menyebutkan bahwa beliau adalah akhas min al-Haddadiyah, orang yang lebih parah dari al-Haddadiyah, mengatakan beliau adalah orang-orang yang atau orang yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, muhaddun lillahi wa rasulih. Apakah tidak ada kebaikan selama sekian tahun, berpuluh-puluh tahun memegang da'watus salafiyah, bahkan dikenal oleh para thalabatul ilm di kota Al-Madinah sebagai asadus sunnah, karena memang diakui oleh para thalabatul ilm di kota Al-Madinah secara khusus, mahasiswa-mahasiswa Jami'atul Islamiyah lebih khusus lagi, ketika mendapati bantahan-bantahan dalam tanda kutip beliau kepada ru'us mubtadi'a wa dhalal, khususnya misalkan saya beri contoh Ibrahim Ar-Ruhaili, suaranya menggelegar ketika membantah seorang yang bernama Ibrahim Ar-Ruhaili. Tapi disayangkan bantahannya hanya bermodalkan suara yang menggelegar, hanya bermodalkan suara yang lantang. Oleh karenanya beliau ma'ruf dikenal sebagai ashadus sunnah, singanya sunnah di kota Al-Madinah, membela sunnah Nabi SAW dengan suaranya yang tinggi. Ciri khasnya beliau, ya Doktor Ibrahim, di majelis umum dihadiri oleh khalayak ramai. Apakah tidak ada kebaikan yang ada di sisi Muhammad ibn Hadi? Ini apa yang mereka sebutkan. Kenapa kejelekan-kejelekan terus yang disampaikan? Maka kita jawab, ini adalah qa'idatus salafiyah. Kita tidak bermain atifiyah, tidak bermain perasaan dalam permasalahan ini. Manhaj muwazanah menyebutkan atau menimbang kebaikan dengan keburukan, harus adil antara yang baik dengan yang buruk, disebutkan semuanya. Ini bukan manhaj yang diajarkan oleh Allah, bukan pula yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti yang telah kita jelaskan tadi. Semuanya telah diatur oleh Allah, semuanya telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika kejelekan demi kejelekan yang disampaikan, kesesatan demi kesesatan, ketergelinciran demi ketergelinciran, ad-dhalal ba'd-dhalal, artinya kebaikan-kebaikan tidak harus untuk disampaikan. Kenapa? Karena itulah akidah salafiyah. Kalau kebaikan-kebaikan turut disebutkan, apa faedahnya untuk kita mentahzir seorang rais dari kalangan mubtadi'ah? Apa faedahnya? Oh, dia baik kok. Artinya sekian banyak kaum muslimin akan tertipu. Oh, ternyata dia baik, masih bisa diambil kebaikan-kebaikannya. Begitu pula kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mentahzir al-Qadariyah, majus hadhil ummah, tidak disebutkan satupun kebaikan dari mereka. Al-Khawarij seperti yang kita sebutkan, tidak disebutkan satupun kebaikan dari mereka. Artinya apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukanlah manhajul muwazanah. Bukan yang berkaitan dengan penyebutan menimbang antara kebaikan dengan kejelekan yang ada. Lantas mungkin sebahagian ada yang berdalilkan dengan apa yang disebutkan oleh para imam al-mu'arrikhin, terkhusus al-imam al-Zahabi alaihi rahmatullah di dalam as-siyar. Al-imam al-Zahabi alaihi rahmatullah di dalam as-siyar, yani siyar a'lam an-nubala, beliau menyebutkan sekian banyak biografi-biografi orang-orang yang terdahulu. Di antara apa yang beliau sebutkan atau yang beliau sebutkan adalah seorang hakim zalim yang bernama Al-Hajjaj ibn Yusuf. Disebutkan bahwasanya beliau memiliki kebaikan demi kebaikan. Di antara kebaikan yang dimiliki oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf, seorang Al-Hajjaj adalah seorang yang sangat-sangat mencintai Al-Quran. Bahkan Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah hasad, dengki, ghibtah kepada Al-Hajjaj ibn Yusuf, saking cintanya Al-Hajjaj ibn Yusuf kepada Al-Quranul Karim. Tidak rela apabila Al-Quran dihinakan, tidak rela apabila Al-Quran diinjak-injak, tidak rela apabila Al-Quran direndahkan. Tapi ma'adhalik bersamaan dengan itu, kezaliman demi kezaliman pun dinukilkan oleh Al-Imam Al-Zahabi alaihi rahmatullah dalam as-siyar, termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Hakim Al-Zalim kepada beberapa sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Ada sebahagian yang berdalilkan dengan hal ini. Al-Hajjaj ibn Yusuf yang kezalimannya sangat, sahabat Nabi tidak selamat dari hunusan pedangnya. tetap disebutkan oleh Imam Ahli Sunnah, Al-Imam Adz-Dzahabi ma'ruf. Siapa yang tidak mengenal beliau? Orang yang berkutat dengan ilmu syar'i pasti mengetahui Al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah, sahibus siyar. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dengan posisi yang adil kebaikan, kemudian disebutkan kejelekannya, syubhat. Kenapa Ibn Hadi tidak demikian? Kebaikan, kemudian kejelekannya. Kenapa Sayyid Qutb tidak demikian? Kebaikan, baru kejelekannya. Kenapa Aidil Qarni tidak demikian? Sudah ru'us mubtadi'ah, semuanya dibawa. Akhirnya manhaj ini campur aduk. Bagaimana membantah syubhat ini? Dijelaskan oleh Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafidhahullah wara'ah. Al-farqu baina tarjamati wat tahdhiri. Singkat jawabannya beliau. A'immatus salaf, para ulama kita ketika menyampaikan ilmunya singkat tapi faedahnya luar biasa. Beliau hanya mengucapkan al-farqu, harus kita bedakan baina tarjamati, konteksnya ketika ada seorang musannif, yakni dalam hal ini adalah Al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah, yang menyampaikan terjemah biografi singkat terhadap seorang hakim, seorang imam al-Jair, yaitu Al-Hajjaj ibn Yusuf. Disebutkan terjemahnya, biografinya, demikian, demikian, dan demikian. Dan bukan hanya Al-Hajjaj ibn Yusuf, Sufi, Syiah, semuanya disebutkan. Para perawi-perawi hadis, kadzabnya dia, tapi sisi kebaikannya dia adalah seorang ahli ibadah. Itu Al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah. Harus kita bedakan ketika musannif menyebutkan terjemah biografi dengan at-tahdzir. Beda dengan at-tahdzir. Kalau maqamnya, keadaannya, konteks kalimatnya adalah mentahdzir untuk menyelamatkan kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kita agar mereka tidak tertipu dengan ru'usul mubtadi'ah, agar mereka tidak tertipu dengan ru'usul khawarij, agar mereka tidak tertipu dengan ru'usul syiah dan yang seterusnya dari kalangan ahlul bid'ah wa dhalal, tidak perlu disebutkan kebaikan-kebaikannya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan apa yang berkaitan dengan al-khawarij, satu pun tidak disebutkan. Tapi kalau kaitannya, konteksnya, pembahasannya adalah biografi, silahkan. Biografi dari Sayyid Qutb misalkan, biografi dari Muhammad ibn Hadi, biografi dari Aidil Qarni, biografi, silahkan disebutkan. Kalau mau disebutkan kebaikan-kebaikannya, tapi kalau makamnya tahdzir, konteks pembahasannya adalah tahdzir, memperingatkan umat agar salafiyin tidak tertipu dengan kezaliman-kezaliman ha'ula ad-dullal, ya jangan disebutkan kebaikannya. Apa faedahnya tahdzir ketika kebaikan demi kebaikan disebutkan terus? Inilah bedanya kita dengan mereka. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka kembali kepada pembahasan yang disebutkan oleh Syekhuna hafidhahullah wa ra'a al-hajr. Begitu pula at-tahdzir harus melihat kepada mafsadat dan maslahat yang ada. Dan kembali ketika kita di Indonesia, alhamdulillah, para du'at salafiyin ketika mentahdzir, menghajar usul bid'ah wa dhalal, tidak mendapatkan mafsadat apapun. Paling tidaknya hanya suara-suara sumbang dari pengikut-pengikut ta'assub mereka, pengikut-pengikut yang fanatik buta kepada mereka. Tapi alhamdulillah ma'had berjalan lancar, tarbiyah berjalan lancar, masjid pun disemarakkan dengan majelis demi majelis, kajian demi kajian, daurah demi daurah, alhamdulillah. Artinya mafsadat yang dikhawatirkan tidak timbul dari hajar para du'at yang mendapatkan bimbingan langsung dari para ulama as-salaf al-kibar di masa kita sekarang ini. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah pada halaman ke-49 bagi yang memiliki kitab. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ah, "Tsumma bayyanallahu subhanahu wa ta'ala ma athabahum bihi minal ajr aw thamaratun hadhihi al-muwalah fi dhatillah wal mu'adat fi dhatihi subhanahu wa ta'ala. Faqal ulaika kataba fi qulubihimul iman. Hadhihi thamaratun." Disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah bahwasanya ketika mereka kaum muslimin telah mempraktekkan, merealisasikan, mengimplementasikan kaidah yang namanya al-wala wal bara, yang buahnya berkaitan dengan hajr alal mubtadi'ah wa ru'usiha, bayyanallahu ma athabahum bihi min ajr. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan atau telah menjelaskan apa yang akan mereka dapatkan dari pahala-pahala. Jadi kaidah al-wala' wal-bara' al-hajr kepada mubtadi'ah wa ahlul ahwa' bukanlah satu perkara yang sia-sia. Ini amalan soleh, ini amalan kebaikan, ini amalan ketaatan yang kaitannya dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap remeh. Ini dengan perkara-perkara yang lain dari amalan-amalan ketaatan sama derajatnya, bahkan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang mengamalkan hal tersebut. Aw thamaratu hadhil muwalah. Dan Allah pun menjelaskan buah yang akan digapai, buah yang akan didapatkan, buah yang akan dipetik dari sikap mualah tersebut, al-wala' wal-bara', sikap loyal dia karena Allah, sikap benci dia pun dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan benci kepada karena Allah Subhanahu wa taala, fi dzatillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membenci ahlul bid'ah wal ahwa, mencintai ahlus sunnati wa ahlul haq, membenci mereka-mereka yang melakukan kebid'ahan, kesesatan, dan mencintai mereka-mereka yang melakukan sunnah-sunnah Rasul dan menghidupkannya, fi dzatillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tendensi pribadi. Oh, dia dari komunitas saya. Oh, dia dari kelompok saya. Oh, dia dari suku saya. Oh, dia dari keturunan saya dan yang seterusnya, tidak. Ahlus sunnati wal jamaah, ahlul haq, mencintai ahlul haq dimanapun mereka berada, fi dzatillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nampak dari akidah ahli sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bertemu. Ketika mengetahui mereka adalah orang-orang yang berada di atas manhaj salaf, berada di atas bimbingan para ulama al-kibar, akan saling mencintai, al-wala, loyal sesama mereka. Begitu pula kebencian mereka kepada bid'ah, kebencian mereka kepada ahlul bid'ah wal ahwa, bukan karena tendensi pribadi, karena si fulan banyak hutang dengan saya, karena si fulan telah menyakiti hati saudara saya, karena si fulan telah mencaci maki orang tua saya, tidak. Kebencian ahlul haq kepada kaum sufiyah, qadariyah, mu'tazilah, dan yang seterusnya dari sekte-sekte mubtadi'ah wa dhalal, fi dzatillah, karena mereka menyelisihi perintah Allah, karena mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Analogi ringkasnya demikian. Di bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan, kita mendapati saudara kita muslim, kita tahu dia muslim, pernah sholat bersama kita di musalla, di masjid dan yang seterusnya. Tapi kita dapati di siang hari bulan Ramadan dia makan di hadapan kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak memiliki uzur apapun. Bangkit amarah kita, kebencian kita terhadap dia. Jangan disangka kebencian ini kebencian yang tercela, tidak. Kebencian ini kebencian kita terhadap si fulan yang tidak melaksanakan kewajiban puasa Ramadan di siang hari bulan Ramadan, fi dzatillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicela kebenciannya. Jadi tidak semua kebencian itu berkonotasi negatif. Ada kebencian-kebencian yang berkonotasi positif. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci munafikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci musyrikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci kaum kufar. Apakah kebencian ini tercela? La wa alfu kalla. Bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kebencian tersebut adalah kebencian yang masyru', yang disyariatkan, karena kita tidak boleh ridha, tidak boleh rela dengan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi, kesesatan-kesesatan yang terjadi, begitu pula kebid'ahan-kebid'ahan yang merebak, wal'iyadu billah. Wal mu'adatu fi dhatihi, kebencian pun karena dat Allah Subhanahu wa taala. Qal, sebagaimana firman Allah jalla jalaluhu, buah yang akan mereka dapatkan adalah ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ini thamarah. Ini buah yang pertama, faedah pertama, ajr pertama yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ganjaran besar, pahala besar yang pertama, yaitu ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka-mereka yang mempraktikkan al-wala wal bara, cinta dan benci dibangun karena Allah, loyalitas dan berlepas dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, akan dicatatkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Dipatri keimanan itu di dalam hatinya sehingga tertanam keimanan di dalam hati-hati mereka. Karena keimanan ini tidak mudah. Berapa banyak seorang yang mengaku muslim, dia mengaku bersyahadat, dia mengaku melaksanakan sholat, dia mengaku melaksanakan puasa dan yang seterusnya, akan tetapi ternyata keimanan tidak ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya, wal iyadzu billah. Maka ketika keimanan tersebut benar-benar dipatri di dalam hati-hati seorang mukmin, seorang muslim yang mempraktekkan qa'idatul wala wal bara al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, pahala yang besar, ganjaran besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena amalan soleh tersebut. Wa madza? Kemudian apalagi balasannya? Wa ayyadahum bi ruhin min. Maknanya apa ayyadahum bi ruhin min? Ta'yidun wa nusratun wa hifdzun. Balasan kedua yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka adalah mereka akan mendapatkan ta'yid. Mereka akan mendapatkan nusrah. Mereka akan mendapatkan hifdz. Ta'yid artinya pembelaan. Mereka akan senantiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul haq, dimanapun mereka berada akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. At-ta'ifatul mansurah, al-firqatul najiyah, akan senantiasa mendapatkan pembelaan dari Allahu jalla jalaluh. Begitu pula nusrah, pertolongan. Oleh karenanya di antara nama dari kelompok firqatul najiyah adalah ta'ifatul mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara 72 kelompok sesat, sekte sesat akan dimasukkan waliyadzubillah ke dalam an-nar. Walaupun mereka dimasukkan ke dalam an-nar tidak abadi, ada saatnya mereka akan dimasukkan ke dalam al-jannah karena keimanan yang ada di sisi mereka, karena syahadat yang telah mereka ucapkan. Tapi paling tidaknya mereka harus merasakan dicuci terlebih dahulu waliyadzubillah di nar, di neraka Allah waliyadzubillah. Akan tetapi at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diselamatkan oleh Allahu jalla jalaluh dari pedihnya api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua masuk ke dalam kelompok firqatun najiyah at-taifatu al-mansurah. Amin, Allahumma amin. Wa hifdzun, begitu pula apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan adalah hifdz, penjagaan. Artinya apa? Keistiqomahan di atas jalur al-haq, keistiqomahan di atas jalur kebenaran sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Banyak sebabnya, di antaranya ketika mereka mau merealisasikan qaidatul wala wal bara, ketika mereka mau mempraktekkan qaidah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, di antaranya adalah al-hajr ala ru'usil mubtadi'ah. Wa madza? Kemudian apa yang berikutnya kata beliau? Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Tidak sampai di situ apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, mereka pun akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya, yang jannah tersebut tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang jernih, khalidina fiha. Mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam al-jannah tersebut. Mereka menjadi penduduk dari syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadhil mathubatu tsalitsah, ini adalah ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Wa madza aidan? Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Ada lagi pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka ahlul haq, bagi mereka yang benar-benar berpegang teguh di atas sunnah Nabi, ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah kita jelaskan ikhwati fillah yarakumullah, pengorbanan demi pengorbanan, tetesan keringat demi tetesan keringat yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk membela syariat yang murni yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak satu pun akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dinilai, pasti akan mendapatkan ganjaran, pasti akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka-mereka yang sudah berkorban di jalan Allah, sudah mendapatkan cacian demi cacian, makian demi makian, kejelekan demi kejelekan, cemoohan demi cemoohan karena berada di atas al-haq, bersabar dan berbahagialah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jangan bersedih, jangan merasa minder, jangan merasa menjadi orang yang paling terpuruk di dunia ini. Jangan berkecil hati. Ada Allah Subhanahu wa taala yang bersama kita. Walaupun keluarga-keluarga kita diperolok, dicaci maki, dikatakan sebagai ninja-ninja yang berjalan di malam hari atau yang semisalnya dari ejekan-ejekan haula al-fussa, jangan sekali-kali menjadikan kita minder untuk menguatkan keluarga-keluarga kita. Terus berada di atas al-haq, terus berada di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus berada di atas apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada nisa beliau, istri-istri beliau dan sahabiat beliau. Apa yang kamu rasakan dari caci makian orang-orang di sekitarmu, apa yang kamu rasakan dari pengorbanan, apa yang kamu rasakan dari kesedihan, yakinilah tidak akan disia-siakan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tiga kebaikan. Tidak cukup ternyata sampai di situ, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang berikutnya bagi mereka ahlul haq radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Athbata anhum ar-ridha, Allah Subhanahu wa taala menetapkan keridhaan dari sisinya karena sakhat, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita dapatkan, wal'iyadzu billah, tidak ada lagi penyelamat bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa memberikan keselamatan di hari esok. Apabila sakhat, kemurkaan dari Allah yang kita dapatkan, wal'iyadzu billah, tidak ada satu pun yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ar-ridha, keridhaan, kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala ada di tengah-tengah kita, ini adalah pahala yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar yang didapatkan oleh mereka ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah, orang-orang yang menelusuri jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Fal ayatu dalilun ala sifatir ridha lillah azza wajal. Dan sekaligus ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-ridha. Dan ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah Jalla Jalaluh, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menetapkan sifat tersebut bagi zat-Nya, maka kita tidak boleh mentakwil, tidak boleh mengartikan ke kanan dan ke kiri, mentakwil ke kanan dan ke kiri, oh maksudnya itu adalah rasa rahmah, maksudnya adalah sifat rahmah, maksudnya adalah demikian dan demikian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperkenankan untuk mentakwil apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari sifat-sifat-Nya untuk zat-Nya yang maha sempurna. Kemudian kata beliau radhiyallahu anhum wa radu'an, maksudnya adalah radhiya anhum bima qamu bihi. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi yang dilakukan oleh ahlul haq yang mengikuti dan menelusuri jejaknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, sebelumnya mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, merealisasikan apa yang ada di sisi beliau pada kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa taala ridha dengan hal-hal tersebut. Walaupun manusia tidak ada yang ridha dengan apa yang kita lakukan. Keridhaan manusia apabila kita cari hanyalah sesuatu yang mustahil, tidak akan mungkin kita dapatkan. Satu manusia ridha kepada apa yang kita perbuat, manusia yang lainnya tidak akan ridha. Dua manusia ridha dengan apa yang kita lakukan, senang mereka dengan apa yang kita lakukan, manusia yang ketiga, keempat tidak akan ridha. Terus demikian. Kalau kita mengejar keridhaan demi keridhaan dari manusia, tidak akan bisa kita hidup di dunia ini. Kita akan tersiksa dengan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan mereka. Si Fulan menginginkan kita demikian, si Alan menginginkan kita demikian, si Khalan menginginkan kita demikian. Berbeda, masing-masing memiliki pikiran, masing-masing memiliki otak, masing-masing memiliki keinginan. Berbeda antara keinginan yang satu dengan yang lainnya. Maka yang mana yang mau kita ikuti, tidak akan bisa. Kalau kita mengikuti si Fulan, si Alan akan kecewa dengan kita, si Khalan akan kecewa dengan kita. Kalau kita mengikuti si Khalan, si Fulan yang kecewa dengan kita. Jadi siapa yang harus kita ikuti? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Manusia tidak ridha, khallihim, biarkan mereka. Yang penting yang kita targetkan, yang kita tuju adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridha, selesai urusannya. Manusia di sekeliling kita, orang tua kita tidak ridha, biarkan. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin kehidupan kita sampai di akhirat kelak. Tentunya muamalah al-hasanah harus kita berikan tetap kepada kedua orang tua kita, tapi jangan sampai kita mengorbankan akidah kita, kita mengorbankan sunnah yang telah kita kenal karena ingin mendapatkan keridhaan dari manusia. Kita cukur jenggot-jenggot kita bagi yang nisa, al-ummahat, al-akhwat, at-talibat, mencabut atau melepas niqab-niqab mereka, hijab-hijab mereka. Demi apa? Mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya. Wal'iyadzu billah. Keridhaan dari manusia, kedua orang tua khususnya, bisa dia dapatkan. Tapi apa mau? Apa siap ketika keridhaan orang tua tersebut berhadapan dengan murka dari Allah wal'iyadhu billah. Radhiya anhum bimaqamu bihi, apa yang mereka kerjakan, apa yang ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah kerjakan dari prinsip al-wala wal bara, qa'idah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, mereka membenci mubtadi'ah, kesyirikan, ahlul bid'ah wal ahwa, Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan hal tersebut. Wa ma adduhu min huquqillah, dan Allah pun telah ridha karena mereka telah menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha al-wala wal bara, dan di antara hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah ketika seorang hamba mempraktekkan sikap atau kaidah yang namanya al-wala wal bara, al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci pun karena Allah jalla jalaluh. Waradu'an, maksudnya bimana lahum minhu minal jazail azim, dan mereka pun ahlul haq, manusia tersebut, muslimin tersebut, mukminin tersebut, ridha pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bimana lahum minhu, karena mereka telah mendapatkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, al-jaza'al azim, balasan-balasan yang sangat besar, balasan-balasan yang sangat mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala telah realisasikan untuk mereka ketika mereka mengamalkan apa yang Allah tuntut untuk mereka. Wa madza, kemudian apalagi? Ulaika hizbullah, masih ada lagi balasan dari Allah, tidak hanya jannah, tidak hanya terpatrinya keimanan, tidak hanya pertolongan, pembelaan, penjagaan dari Allah, tidak hanya keridhaan dari Allah jalla jalalu, ikhwati fillah ya ra'akumullah, masih ada lagi balasan Allah azza wajal kepada ahlul haq. Sedikit pun pengorbanan kita tidak akan sia-sia, dibalas oleh Allah jalla jalalu. Kalau kita meninggalkan satu pekerjaan, satu ma'isya, satu kegiatan kita yang dirasa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penuh dengan syubhat, penuh dengan riba, penuh dengan ini dan itu, ketika kita keluar dari hal tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin pengorbanan yang telah kita berikan untuk Allah jalla jalaluh. Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, awadahullahu khairan minhu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti apa yang telah dia tinggalkan, apa yang telah dia korbankan untuk Allah lillahi jalla jalalu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Di antaranya ketika ahlul haq mengorbankan telinga mereka dari cemoohan manusia, kejelekan-kejelekan manusia, caci makian manusia. Mungkin mereka harus berjalan dengan penuh ketundukan. Kenapa? Dicaci maki. Kamu orang yang soalim, kamu orang yang akan mengkapling syurga Allah, kamu orang yang membatasi orang lain dari syurga Allah, kamu. Dia sabar dengan itu semua. Dia korbankan ini. Tetap dia berjalan di atas al-haq, tetap dia berjalan di atas manhajus salaf, walaupun dicaci maki oleh orang-orang yang di sekitarnya, dijelek-jelekkan, dituduh macam-macam, kamu wahabi, kamu pembunuh berdarah dingin, kamu. Dia sabar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan kesabaran tersebut. Dibalas oleh Allah azza wa jalla. Balasan yang terakhir, ulaika hizbullah, mereka adalah hizbullah, kelompok Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditafsirkan oleh beliau Syekhuna hafizahullah wa ra'a, annasu hizban, manusia yang ada di dunia ini akan terbagi menjadi dua kelompok. La thalitha lahuma, tidak ada kelompok yang ketiga. Tinggal kita mengintrospeksi diri kita, menilai diri kita, kelompok manakah kita. Apakah kelompok yang pertama, yang kata beliau hizbullah, kelompoknya Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah kelompok yang kedua, wal'iyadu billah, wa hizbu syaitan, ataukah kelompok syaitan. Fa ahlu ta'atillah, orang-orang yang selalu melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah hizbullah. Wa khasatan hadzal hizb ahli sunnati wal jamaah, terkhusus kelompok ahlu sunnati wal jamaah, terkhusus ahlul haq, yang benar-benar mengikuti apapun yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipegang teguh oleh haula ahlus sunnati wal jamaah, haula ahlul haq, dipegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaqabidin alal jamrah, mereka panas kepanasan dengan sunnah tersebut. panas tangan-tangan mereka ketika memegang sunnah Nabi SAW. Keluarga kecil mereka memegang sunnah Nabi, mempraktekkan sunnah demi sunnah, panas, panas. Akan tapi mereka sabar. Merekalah hizballah, merekalah kelompok Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya kelompok Allah Subhanahu wa taala tersebut masuk ke dalamnya, kata Syekhuna Hafidhahullah, Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka adalah al muflihun, orang-orang yang beruntung. Falahun fid dunya, mereka orang yang beruntung di dunia ini, bima massakahum bihi min kitabih, karena mereka telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim wattiba'a sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan taufik dari Allah jalla jalaluh, mereka mendapatkan bantuan dari Allah azza wajal untuk bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat, sangat berat, tapi mereka mendapatkan kemudahan dari Allah. Mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa terus memegang Al-Qur'an, untuk bisa memegang terus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun panasnya sepanas bara api. Mereka adalah hizbullah, dan hizbullah adalah al-muflihun. Wa mamakkanahum fi, dan mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan tamkin, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahadahum ilaihi min sihhatil aqidah wal fiqhi fi dinillah, dan mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlul Haq, telah mendapatkan petunjuk dari Allah jalla jalaluh karena mereka berakidah dengan akidah sahihah, berakidah dengan akidah yang selamat sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal fiqhi fi dinillah, dan mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala pun sesuai dengan apa yang telah difahami oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Jenis kedua al-falah akan kita sebutkan setelah adzanul isya berkumandang, yaitu keberuntungan yang akan didapatkan oleh Ahlus Sunnah wa Ahlul Haq di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab, al-muadzin falyuadzin. Ikhwati fillah yara'akumullah. Jenis al-falah yang kedua, keberuntungan kedua yang akan didapatkan oleh Ahlul Haq, yang akan didapatkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang akan didapatkan oleh Hizbullah, kata beliau hafizahullah wara'ah, wal falahu fil akhirati wal jannati wa na'imiha. Keberuntungan berupa syurga Allah Subhanahu wa taala yang akan dia dapatkan atau yang akan mereka dapatkan, beserta kenikmatan-kenikmatan abadi yang ada di dalam syurga-syurga tersebut. Wa minhuma fil haditsil qudsi. Ini sesuai dengan apa yang di dalam haditsil qudsi, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, begitu pula Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kata Allah jalla jalaluhu dalam haditsil qudsi ini, a'attu li'ibadi, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku as-salihin, yang saleh. Artinya hamba-hamba tersebut senantiasa melakukan amalan-amalan ketaatan demi amalan ketaatan, kesalihan demi kesalihan, bukan perkara-perkara wal'iyadu billah yang dimurkai oleh Allahu jalla jalaluh dari kekufuran, kebid'ahan, kesyirikan dan yang semisalnya. A'attu li'ibadi salihin, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata mereka. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga-telinga mereka. Wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah terlintas pada hati-hati mereka. Artinya kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah, untuk Ahlul Haq, untuk orang-orang yang terus menelusuri dan berusaha mengikuti bimbingan Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sekian balasan, paling tidaknya 5 balasan yang telah kita sebutkan, yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'a bersumber dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Balasan untuk Ahlul Haq untuk ahlu sunnati wal jamaah. Yang pertama, akan dipatri keimanan di dalam hati-hati mereka. Kedua, mereka akan mendapatkan pembelaan, pertolongan dan penjagaan dari Allah Jalla Jalaluh. Yang ketiga, Allah akan memasukkan ke dalam al-jannah. Yang keempat, Allah ridha kepada mereka. Dan yang kelima, mereka akan masuk ke dalam golongan Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula yang terakhir, yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan kelompok Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah al-muflihun, yakni balasan terakhir ketika mereka telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirah. Adapun kelompok yang kedua, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, wa hizbu syaitan, kelompoknya syaitan, mereka adalah humul kuffar, orang-orang kafir, wa ahlun nifaqi al-i'tiqadi, dan orang-orang munafik yang kemunafikan itu telah mendarah daging pada hati-hati mereka, pada akidah-akidah mereka, wal'iyadu billah. Adapun kelompok syaitan tidak akan mendapatkan lima keutamaan atau enam balasan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat ini. Akan tetapi hizbu syaitan, orang-orang kafir, orang-orang munafik akan mendapatkan balasan yang setimpal dari kejelekan-kejelekan yang telah mereka kerjakan di dunia ini, yaitu an-nar wal'iyadu billah. Walhamdulillah ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita telah selesai dari penjelasan Syekhuna hafizahullah wa ra'ah dalam matan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan bi'idnillahi ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada matan yang baru yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. I'lam arsyadakallahu lita'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim ila akhiri al-matan. Ketahuilah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah padamu, bahwa hanifiyah, akan kita sebutkan makna al-hanifiyah. Hanifiyah adalah agama yang dianut, agama yang dipeluk oleh Nabiullah Ibrahim, yang insyaAllah ta'ala akan kita jelaskan secara terperinci makna dari hanafiyah dari penjelasan Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.